putus di jalan. Kasih sayang telah tiada, hampalah aku jadinya. Putus di jalan. Berakhir sudah cintaku, kini tinggal kenangan. Merana sendiri kesepian. Putus di jalan cinta. Putus di jalan cinta.